hidup dan matiku. Walaupun harus aku meninggalkan dirimu, tapi kau masih tersimpan di hatiku. Aku karo sampean kuwi sak repotan. Bertahan kelaran ngeculne ora iso. Sudah tujuh samudra bersama dengan dirimu, merangkai hidup dengan suka duka. Sangat tak bisa ku pahami dan mengerti yang terjadi kini. Kau menjauh dan pergi tinggal. Thank you. Dengan dia.